الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله عدم المنافاة بين الإيمان بالقدر والتداوي tidak bertentangannya antara iman terhadap takdir dengan berobat ketika sakit. Wa Nabi Khuzamah, wa Nabi Khuzamata, hakada? An Abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah araita ruqa nastarqiha wa dawa'an natadawa bih wa tuqatan nattaqiha hal taruddu min qadarillahi syai'a qala hiya min qadarillah. Ini jawaban untuk pertanyaan yang biasa, apakah doa bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, doa termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Khuza'ah dari ayahnya berkata, aku berkata ya Rasulullah, gimana ini? Taib. Ya Rasulullah, araita ruqa nastarqiha? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang ruqyah? Ruqyah ini bacaan dari Al-Qur'an atau doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang sakit. Baik. Dengannya sembuh biidznillah tabaraka wa taala. Meruqyah dengan Fatihah, meruqyah dengan Mu'awwidzatain dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa dawa'an natadawa bih, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah dengan obat-obatan yang kita pakai untuk berobat ketika sakit? Adakah ini bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala atau menolak takdir Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini kita sakit. Barakallahu fikum. Apakah dengan berobat takdir ini berubah dari sakit? Artinya kalau tidak berobat sakit terus, gitu maksudnya. Begitu dia berobat, dia sembuh biidznillah tabaraka wa taala. Apakah obat ini bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala? Begitu maksudnya. Hal taruddu min qadarillah syai'a qala hiya min qadarillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengobatan itu termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan Anda sakit, kemudian Allah mentakdirkan Anda juga berobat, kemudian Allah mentakdirkan Anda sembuh. Intinya tidak ada satu kejadian pun di atas muka bumi ini kecuali sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda miskin, kemudian Anda berdoa. Setelah itu berusaha. Akhirnya kehidupan Anda berubah. Barakallahu fikum, menjadi mapan. Demikian juga Anda tidak tahu, bodoh. Kemudian Anda berdoa dan belajar sehingga Anda berubah menjadi orang yang tahu dan paham. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Qala hadha haditsun 'azimun bihi annahu la munafata bainal imani wa bil qada'i wal qadar wa ittikhadil asbabin nafi'ah. Hadis ini sangat agung, menerangkan kepada kita tentang tidak adanya pertentangan antara iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjalankan asbab yang bermanfaat. Taib, fala yuqal nu'minu bil qada'i wal qadar dunal hajati ila ittikhadil asbab. Kita tidak boleh mengatakan bahwa pokoknya kita beriman pada takdir dan tidak perlu kita berusaha mencari sebab, menjalankan sebab. Li'annahu minal khata', karena ini termasuk kesalahan. Barakallahu fiik. Anda tahu takdir Anda sehingga Anda mengatakan akan berubah, mengubah takdir? Kan tidak ada. Barakallahu fikum. Anda sakit. Baik. Apakah Anda tahu bahwa Anda akan sembuh atau tidak? Barakallahu fikum. Baik. Anda sakit dan Anda berobat. Dan semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam takdir Allah, Anda sakit kemudian berobat kemudian sembuh. Baik. Ada juga orang dalam takdir Allah Subhanahu wa taala dia sakit dan tidak berobat dan tetap sakit. Ada juga orang yang sakit tidak berobat tapi Allah mentakdirkan untuknya sembuh. Barakallahu fikum. Karena asbab kesembuhan bukan cuma sekadar pengobatan. Asbab kesembuhan bukan cuma sekadar pengobatan, banyak. Tergantung kondisi seseorang. Baik. Kalau dia kekurangan, tinggal tambah suplemen. Kasih tonik supaya dia kuat. Kalau dia kelebihan, istifrag. Barakallahu fikum. Membuang kelebihan-kelebihan itu. Masya Allah. Dan insya Allah Allah akan berikan kesembuhan. Orang sakit karena kekurangan, kurang gizi. Dia sakit, kurang gizi. Maka perlu asupan gizi agar supaya dia menjadi normal. Demikian juga kebalikannya, kelebihan gizi, tertumpuk makanan itu barakallahu fikum pada dirinya. Baik. Maka tinggal dikurangi makan, insyaallah sehat. Baik, atur pola makan sehingga bisa sehat biidznillah tabaraka wa taala. Dan semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda berobat atau tidak berobat, itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda sembuh juga atau tidak sembuh, juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang berobat tidak sembuh-sembuh. Kan demikian. Baik. Sakit dia, dokter terus tetap begitu-begitu saja. Ada orang sakit kepala, bertahun-tahun sakit kepala. Pi dokter, spesialis bahkan. Periksa semuanya, normal semuanya. Jadi, periksa darah, periksa kolesterol, periksa macam-macam. Sehat. Ini pulang itu, pulang. Itu enggak sakit. Tapi dia sakit kepala. Bertahun-tahun, akhirnya sembuh sendiri. Jadi barakallahu fikum, Anda berobat dan tidak berobat itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda sembuh atau tidak sembuh itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mengimani takdir tidak menghalangi kita untuk menjalankan asbab. Wala hajata lima min al-qada'i wal qadar. Ini wala yukalu natakhidul asbab, dan tidak boleh juga kita mengatakan pokoknya kita cari asbab dan tidak perlu kita mengimani takdir. Bukan. Kita tetap mengimani takdir dan menjalankan asbab. Wa hadha ayda min al-khata' yang tadi itu. Li'anna al-i'timad 'ala al-qada'i wal qadar dalal. Baik, i'timad 'ala al-qada'i wal qadar, semata-mata bersandar pada takdir itu adalah kesesatan. Enggak mau berusaha. Siapa yang ngajari Anda? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita beriman pada takdir dan tidak melakukan dan tidak perlu menjalankan asbab? Tidak. Kita wajib mengimani takdir dan harus menjalankan asbab. Barakallahu fikum. Siapa yang bersandar pada takdir dan tidak menjalankan asbab, ini adalah kesesatan. Wa kadzalika al-i'timadu 'ala asbab liwahdiha dalal. Demikian juga bersandar pada sebab dan tidak beriman pada takdir, ini juga kesesatan. Jadi harus dijalankan dua-duanya. Artinya Anda sakit, Anda beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Asbab silahkan jalankan. Kalau Allah mentakdirkan Anda sembuh, Anda akan sembuh dengan obat tadi. Kalau Allah belum menghendaki kesembuhan pada Anda, maka sebanyak apapun obat yang Anda minum tidak akan sembuh-sembuh Anda sebelum Allah menghendakinya. Sebagaimana dikatakan, "Idza nazala syifa nafa'ad dawa." Baik. Karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan obat. Obat hanya sebab. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang ucapannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Kalau aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan aku. Baik. Sekali lagi, betapa banyak orang yang berobat tidak sembuh-sembuh. Agar. Jadi kita beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatunya sudah menjadi kehendak dan ketentuannya, dan tidak akan ada yang terjadi atas muka bumi ini kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita kondisi sekarang sakit, kita berobat coba. Karena perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tadawau ya ibadallah. Fa innallaha ma anzala da'an illa wa anzalahu ma illa wa anzala ma'ahu dawa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Silakan berobat wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah menyertakan obatnya. Diketahui oleh orang-orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Baik, silakan berobat. Fadhal. Jangan bersandar pada takdir, "Oh, bagi ini juga kita. Kalau kita sembuh, sembuh biar nyana berobat." Betul. Barakallahu fikum. Tapi Anda disuruh berobat. Apalagi Anda orang yang memiliki banyak tanggung jawab, anak istri Anda. Barakallahu fikum. Butuh nafkah. Baik. Butuh nafkah, Anda harus tetap prima untuk mencari nafkah. Baik. Berikut menafkahi anak istri. Agar Anda sebagai seorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tanggung jawab Anda untuk mengajari umat dengan ilmu yang Allah berikan kepada Anda. Anda harus jaga kondisi kesehatan. Anda harus berobat. Barakallahu fikum. Yang insyaallah Allah memberikan banyak kemanfaatan dengan tubuh sehat Anda. Barakallahu fikum. Wal haqqu huwal jam'u bainal imani bil qada'i wal qadar wa ittikhadul asbabin nafi'ah. Dan yang benar adalah mengumpulkan antara iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan usaha upaya kita menjalankan asbab. Li'annaha la tunafi al qada'u wal qadar. Tapi al qada'u wal qadar. Karena apa? Asbab ini tidak akan bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Li anna ittikhadhal asbab innama huwa minal qada'i wal qadar. Karena menjalankan sebab itu juga termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Falau la anna Allah qaddara ittikhadha hadhil asbabi lamattakhadhal insan fala tunabi fi dhalika fanatanafiya bainahu fi dhalika bainahuma li annahu la yakunu fi hadhil kauni shay'un illa bi qada'illahi wa qadarihi. Seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan asbab ini sebagai satu sebab, maka tidak akan ada manfaatnya dijadikan oleh manusia sebagai sebab. Barakallahu fikum. Karena Allah telah menggandengkan antara sebab dengan akibatnya. Maka tidak ada pertentangan antara keduanya, menjalankan sebab dan beriman pada takdir. Li'annahu la yakun fi hadhil kaun syai'un illa bi qada'illahi wa qadarihi. Karena tidak akan ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu bil hadidi tabruqan nastarqiha. Ruqa jamu ruqyah. Jamak dari kalimat ruqyah, wal muradu biha at-ta'widah. Allati yata'awwadu biha al-marid wa hadhihi ruqa in kana min kitabillah wa min al-adati syar'iyyati fa hiya ruqan syar'iyyah sahihah. Ruqyah ini atau jampi-jampi. Barakallahu fikum. Cuma jampi-jampi terkadang maknanya lebih mengarah kepada apa? Jampi-jampinya dukun, mantra-mantra. Tapi sebenarnya ruqyah ini ya diartikan jampi-jampi juga. Tergantung jampi-jampinya ini syar'i atau tidak syar'i. Barakallahu fikum. Wa hadhihi ruqyah in kanat min kitabillah. Ruqyah-ruqyah ini, jampi-jampi ini, kalau datangnya dari kitabullah, yakni bacaan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau doa-doa yang masyru' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya ruqyah syar'iyah sahihah. Baik. Maka datangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruqyah. Baik, ar-ruqyah syar'iyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meruqyah dan beliau diruqyah. Beliau meruqyah sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah SAW diruqyah oleh Jibril ketika sakit kena sihir. Wahya sahihatun fa'alaha fi'luha sahihah fi'luha wa madmunuha li'annaha min ittikhadil asbab. Maka ini perbuatan meruqyah ini dibenarkan dalam syariat kita ini. Kita melakukannya dan kandungannya tabarakallahu bikum termasuk menjalankan asbab. Wallahu jalla wa ala ja'ala al-Qur'ana shifaa'an minal amrad. Allah telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai obat untuk penyakit, penyakit hati dan penyakit jasad. Wa minasyukuki wal awhami wasyubuhat. Penyakit jasad dan penyakit hati dari keraguan, kerancuan. Baik, maka Al-Qur'an memberikan keterangan. Bahwa syifa'u lil ajsami walil qulub. Al-Qur'an ini obat untuk jasad kita dan obat untuk hati kita. Kama qala ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Dan kami menurunkan Al-Qur'an ini berupa syifa, obat sekaligus rahmat. Wa qala qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Katakan bahwa Al-Qur'an ini untuk orang-orang yang beriman petunjuk sekaligus syifa, obat. Bahwa yashfi minal amradi wal asqam. Al-Quran ini dengan kita membacakannya atas seseorang, insyaAllah dia akan sembuh dari penyakitnya. Wa yashfi minas syubuhat, dan akan menyembuhkan orang dari kerancuan pemikiran dia, menyembuhkan orang dari keraguannya, dan menyembuhkan orang dari was-wasnya yang ada dalam kalbunya. Sembuh biiznillahi tabaraka wa ta'ala. فإذا كانت الرقية من القرآن الكريم ومن الأدعية الشرعية فإنه لا بأس بها. Kalau ruqyah ini, jampi-jampi ini dari Al-Qur'an atau doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang disyariatkan, maka ini tidak mengapa. Wa amma in kana min asyirkiyat, kalau ternyata jampi-jampi itu dari syirkiyat, ucapan-ucapan barakallahu fikum yang kita tidak tahu artinya apa. Komat kamit, mantra-mantra. Wan tarikin isti'anati bil jinni wasyayatin. Apalagi kalau metodenya dengan cara memanfaatkan jin, minta bantuan jin dan syaitan. Au kanat bi alfadhin majhulah, atau kata-katanya itu dari kata-kata yang kita tidak tahu artinya. Bahkan terkadang dicampur dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an kemudian diselipi ada kata-kata yang kita tidak tahu artinya apa. La haula wa quwwata illa billah. Ini tidak diperbolehkan. Haram hukumnya. Walaupun ayat Al-Quran tapi dipotong kemudian masukkan disisipi satu kata. Tidak tahu kata apa ini artinya. Begitu lagi jalan lagi, ada lagi disisipi lagi. Jalan lagi disisipi lagi. Tidak tahu kita artinya apa. Maka ini tidak diperbolehkan. Al-Fadh majhulah wabihurufim muqatta'ah, dan huruf-huruf yang terpotong-potong. Taib. Seperti ada kotak-kotak. Ta-ta-ta, sin-sin-sin, sat-sat-sat, lam-lam-lam-lam, mim-mim-mim. Taib. Raja yang biasa orang katakan raja. Jadikan jimat untuk keselamatan. Barakallahu fikum, dipasang di pojok rumah, ditempel sana sih. Taib. Sat hamim hamim hamim hamim alif lam lam lam ha. Yasin yasin yasin yasin. Ini huruful muqatta'. Taib, tidak diperbolehkan. Wa talasim. Jampi-jampi talasim itu ya taib. Apa jampi-jampi. Fahiya ruqyatun syirkiyatin syaitaniyah. Ruqyatun syirkiyatun syaitaniyatun. Maka itu adalah ruqyah syirkiyah, mengandung kesyirikan dan tipu daya syaitan. Fala yajuzul amalu biha. Maka tidak boleh beramal dengan jampi-jampi tersebut. Taib. Ima kita disuruh baca Taib atau barakallahu fikum dukunnya yang komat kamit merukyah ya, menjampi-jampinya. Taib lain tolasin, maka tidak diperbolehkan. Tidak boleh panggil dukun untuk kesembuhan atas penyakit. Taib. Cuma parahnya juga terkadang dukunnya pakai peci. Nah, kalau kata illa billah. Padahal dukun sesungguhnya. Maka tidak boleh beramal. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mari kemari, sampaikan kepada aku, bacakan kepada aku ruqyah yang kalian biasa pakai untuk meruqyah orang. Tidak mengapa selama ruqyah yang kalian baca tidak mengandung kesyirikan." Li'annahum kanu bil jahiliyyati ya'maluna ruqa asy-syirkiyah, karena di zaman jahiliyah mereka melakukan jampi-jampi yang dipenuhi kesyirikan, minta bantuan jin dan syaitan. Wa amal Islam maka jaa'a bir ruqa syar'iyyah, maka dengan kedatangan Islam maka ada di sana ruqyah syar'iyyah. Fatihah luar biasa. Fatihah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, aku suatu saat berada di tanah haram, Masjidil Haram. Baik. Aku berusaha untuk mendapatkan tabib, aku tidak mendapatkannya. Maka aku mengambil zam-zam dan aku membacakan Fatihah berulang-ulang kali. Ternyata Allah SWT memberikan kesembuhan aku dengan ruqyah itu. Di zaman Rasulullah SAW, ketika sekelompok sahabat melakukan perjalanan, mereka tiba di satu perkampungan dan mereka berkemah di luar perkampungan. Mereka minta dijamu, penduduk kampung tidak mau menjamunya. Ternyata kepala kampung itu disengat binatang berbisa sehingga badannya terasa kaku semuanya. Mereka pun sudah mengupayakan, berusaha sekuat kemampuan mereka untuk memberikan ruqyah, jampi-jampi macam-macam, tidak ada yang mempan. Seorang di antara penduduk negeri itu, penduduk kampung itu mengatakan, di luar sana ada orang, coba datang ke sana, boleh jadi di antara mereka ada yang bisa meruqyah. Maka didatangilah sahabat tersebut dan ditanyakan kepada mereka, hal minkum raqin, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Kata para sahabat, ya ada, cuma kalian tidak mau menjamu kami, maka kami tidak akan meruqyah kecuali ada jaminan kalian memberikan kami sekian dan sekian. Sepakat. Cuma dibacakan barakallahu fikum suratul Fatihah, sembuh seakan-akan dia terbebas dari ikatan yang sangat erat, langsung lega, lepas dia dari ikatan itu. Maka diberikanlah kepada mereka apa? Sekelompok dari kambing. Barakallahu fikum. Syahiduna Al-Fatihah ruqyah yang sangat hebat. Ruqyah yang sangat hebat. Barakallahu fikum. Ya cuma kita dikit-dikit apa? Dikit-dikit obat. Dikit-dikit bodrek. Dikit-dikit parasetamol. Dikit-dikit apa lagi kumang? Ruqyah dulu. Ruqyah syariah. Dan ruqyah itu barakallahu imma barakallahu fikum sembuh pada saat itu juga wa imma berangsur-angsur. Barakallahu fikum. Bukan berarti antum tidak boleh minum parasetamol. Minum fatal. Baik. Silakan usahakan, upayakan kesembuhan untuk antum. Baik, pembahasan kita adalah masalah ruqyah. Kapan itu syirkiah atau mengandung syirik, maka tidak diperbolehkan. Walillahilham, dengan adanya Islam maka ruqyah itu sangatlah mudah dan sangatlah ampuh. Barakallahu fikum. Sehingga tidak perlu sesungguhnya kita meminta orang lain untuk meruqyah diri kita sendiri. Cukup kita yang meruqyah diri kita sendiri kalau memang mampu. Tabarakallahu fikum. Wa qawluhu wa dawa'un natadawa bihi al-muradu bil adwiyah al-adwiyah al-hissiyah allati yatadawa biha an-nasu fil mustashfayat wal mustawsafat. Jadi maksudnya obat di sini adalah obat-obat yang biasa dipakai oleh orang di rumah-rumah sakit atau di puskesmas. Mustawsafat ini biasa disebut dengan puskes. Oh, bitib bin nabawi al-ma'ruf, atau dengan pengobatan nabi yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Dengan madu, dengan biasa juga orang mengatakan herbal-herbal ini barakallahu fikum, dengan bekam, dengan macam-macam. Baik. Wa ma laysa bi sahihin fa huwa laysa min at-tibbin nabawi. Dan apa yang tidak benar adanya, maka ini tidak termasuk tibbun nabawi. Fal adwiyatul hissiyati la ba'sa bihi. Maka pengobatan secara hissi jasad nampak jelas pengobatannya, maka tidak mengapa. Dan ini semuanya melalui percobaan. Baik, makanya dikatakan mujarab. Bahasanya Indonesia mujarab. Mujarab itu asalnya dari kata-kata mujarab. Mujarab itu sudah teruji. Tajrubah, dari tajrubah, dari ujian, dari sudah berapa kali diuji, dites, oh ternyata ampuh, namanya mujarab. Barakallahu fiik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzala ma lahu syifaa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan menyertainya obatnya. Wa fi riwayatin bi ziyadah alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada tambahan riwayat yang lain, diketahui oleh orang yang tidak diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Boleh jadi obat itu ada di rumah kita sendiri. Barakallahu fiik. Padahal sudah jauh ke sana kemari, dari dokter ke dokter, dari rumah sakit ke rumah sakit. Ujung-ujungnya cuma disuruh minum goraka. Taib. Atau disuruh minum apa ini? Taib. Ya obat-obat herbal. Baik. Ada di dapurnya. Cuma disuruh minum rebusan daun serai. Baik. Rebusan ini. Padahal sudah kesana kemari dia. Tidak sembuh-sembuh juga. Bahwa subhanahu wa jalla ja'ala fi hadhil makhluqati wa hadhil nabatati adwiya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada makhluk-makhluk ini ada padanya obat-obat. Seperti apa? Makhluk-makhluk seperti ya lebah ini dengan madu yang ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minash shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifan alwanuhu fihi shifaa'un linna shahiduna fihi shifaa. Barakallahu fikum. Madu, adanya kesembuhan dengan asbab madu. Dan semua penyakit dengan apa? Dengan obatnya masing-masing. Paham barakallahu fikum. Semua penyakit ada obat yang paling ampuh untuknya. Kerasukan jin paling ampuh ruqyah. Barakallahu fikum. Kurang nutrisi paling ampuh minum madu. Barakallahu fikum. Kelebihan ya paling ampuh ya bekam. Barakallahu fikum. Semuanya dipaskan. Agar harus dipelajari juga barakallahu fikum tentang misalnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habbatus sauda dawa'un likulli da. Barakallahu fikum. Habbatus sauda adalah obat untuk semua penyakit. Para ulama kita mengatakan semua penyakit yang membawa sifat sifat apa? Sifat dingin. Karena habbatus sauda ini sifatnya panas. Barakallahu fikum. Kalau orang kelebihan darah, ya jangan kasih minum habbatus sauda. Tapi bekam. Agar. Jangan semua habbatus sauda patah kaki, kasih minum habbatus sauda. Biar satu drum. Barakallahu fikum. Carikan pengobatan yang paling tepat untuknya. Barakallahu fikum. Apa yang paling tepat untuk penyakit ini? Cara pengobatan sangat banyak. Metode-metode pengobatan sangat-sangatlah banyak. Baik. Tinggal dicari asbab penyakit ini apa, kemudian pantangannya apa, dan apa yang harus menjadi tindakan untuk menanggulanginya. Barakallahu fikum. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Walaupun beliau mengatakan al-habatu as-sauda dawa'ul likul dida illa sam, terlalu banyak peresepan yang diresepkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Bukan habbatus sauda. Paham? Baik. Ada orang sakit perut, dikasih madu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kerasukan, disuruh ruqyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan disuruh minum habbatus sauda. Barakallahu fikum. Harus dipelajari barakallahu fikum, dan kalau sakit ya ke para tabib, dan tabib yang akan meresepkan. Jangan meresep sendiri. Barakallahu fikum. Memahami sendiri. Pokoknya saya kepala bagisan habba soda. Taib. Diare habba soda. Barakallahu fikum. Apalagi? Taib. Semua habba soda. Taib. Pas tidak mempan, oh dia salah-salahkan habba soda. Kenapa habba sodanya mempan ini? Barakallahu fikum. Taib. Kita yang kurang memahaminya. Taib. Barakallahu fikum. Fala ba'sa bitadawi wal ilaj. Nifa huwa subhanahu jalla wa ala ja'ala fi hadhihi al makhluqati wa hadhihi al nabatat. Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, tumbuhan-tumbuhan tumbuhan ini aduya. Taib. Daun, batang, rimpang. Barakallahu fikum. Rimpang-rimpang ini seperti jahe, temulawak, macam-macam. Ini semuanya apa? Aduya. Taib. Herbal-herbal. Yastakhrijuha al-atibba wa ahlul khibrah. Ini diambil, diusahakan, diupayakan oleh para dokter, para tabib. Ahlul khibrah, orang yang menekuni bidang ini. Fayanfa'ullahu biha, maka Allah SWT memberikan kemanfaatan melalui mereka-mereka ini. Fala ba'sa bitadawi wal ilaji bil adwiyatil mubahah. Maka tidak mengapa untuk berobat, barakallahu fikum, dengan pengobatan yang mubah. Lakin as-sa'il sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadhihi ruqa wal adwiyatu wat tuqa allati yattaquna biha al makruh fa hal hiya taruddul qada'a wal qadar. Tapi di sini yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ruqyah ini, doa-doa ini, obat-obatan ini bisa merubah takdir? Itu pertanyaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min qadarillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda sakit, Anda berobat. Berobat itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Sembuh juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembuh juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap Anda berobat langsung sembuh, enggak. Barakallahu fikum. Kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata Rasulullah SAW, itu semuanya asbab yang kalian lakukan itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala, li'annaha makhluqah wallahu alladhi qaddaraha. Karena semuanya makhluk dan Allah yang mentakdirkannya. Wa ja'alaha adwiyatan wa syifa'an linnas, dan Allah yang menjadikan itu semuanya obat dan kesembuhan bagi manusia. Fahiya minal qada'i wal qadar, dan itu semua termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan. Fa yatadawan nasu wa yu'minu bil qada'i wal qadar fadzalika huwal manhajus sahih. Maka seseorang berobat karena sakit yang derita dan dia tetap beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan. Baik, kalau Allah menghendaki sembuh dengan obat ini aku sembuh. Barakallahu fikum. Kalau Allah belum menghendaki, maka sebanyak apapun obat yang aku minum tidak akan sembuh. Kalau memang Allah belum menginginkan kesembuhan. Barakallahu fikum. Illa manhaj yang benar. Barakallahu fikum. Berusaha, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib, karena semuanya termasuk takdir. Anda berobat, Anda tidak berobat, Anda sembuh, Anda tidak sembuh, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua li'annaha hiya minal qada'i wal qadar, fala syai fi hadhil qaun illa wa qad qaddarahu Allah jalla wa ala. Intinya tidak ada di alam semesta ini yang terjadi kecuali itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita cukupkan sampai sini. Lahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.